kita hadapi, kita berbagi. Sampaikan salam. Akan matamu yang bening dan indah, memandang kosong dan tak berjiwa lagi. Begitu dalam kau tenggelam, tertelan luka yang tak berkesudahan. Nanti datangnya kasih yang takkan pernah tiba untuk berbagi rasa. Aku yang peduli denganmu, menyimpan rasa iba yang mendalam. Alam sepi dan tak berteman, terlewat dengan hanya menegur diri. Kau selalu tak pernah bisa lupakan segenap dia yang telah pergi.